إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المقدسي رحمه الله الحديث الخامس والعشرون بعد المئة حديث yang ke-125. An Warraq Maula Al-Mughirah ibn Shu'bah qala Amla 'alayya Al-Mughirah ibn Shu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Berkata Al-Maqdisi rahimahullah dari Warraq Maula, yakni bekas hamba sahaya milik Mughirah bin Shu'bah. Warraq menyatakan Mughirah bin Shu'bah mendiktekan kepadaku. Satu surat yang ditujukan kepada Muawiyah. Isi daripada surat tersebut, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan fi duburi kulli salatin maktubah, pada setiap selesai salat fardu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait. Wa la mu'ti'a lima mana'at. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ini yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Tidak ada sebanyak hak kecuali Allah, wahdah, semata. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya kerajaan semuanya, kepemilikan daripada alam semesta. Walahul hamdu, dan baginya pula segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'tait, tidak ada yang menahan dari apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tahan. Wala yanfa'u dzal jadd, dan tidak akan bermanfaat orang yang memiliki kecukupan mingkal jad, dari kecukupan tersebut. Summa wafattu ba'da dhalika ala Muawiyah. Warraq kemudian mengatakan, kemudian aku menjadi utusan setelah itu ke Muawiyah, yakni diutus oleh Mughirah bin Shu'bah untuk menyampaikan risalah tersebut kepada Muawiyah. Tentunya kemudian diterima oleh Muawiyah, dibaca dan diamalkan oleh Muawiyah. Kemudian setelah itu, fasami'tuhu ya'murun nasa bidzalik. Aku mendengar Muawiyah memerintahkan manusia dengan itu, mengajarkan hal tersebut, sunnah tersebut, sehingga setiap daripada kaum muslimin yang mengamalkan hadis ini, maka Muawiyah bin Abi Sufyan mendapatkan bagian dari pahalanya. Demikian pula Warrad dan Mughirah bin Syu'bah, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala pelakunya. Ini tentunya juga merupakan fadilah, keutamaan bagi Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wa fi lafdin, dan pada lafaz yang lain, kana yanha an qila wa qala, dan ini masih bagian daripada risalah yang didiktekan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Warrad, kepada Warrad, yang disampaikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wa fi lafdin, dan pada lafaz yang lain, kana yanha an qila wa qala. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari qila wa qala. Banyak bicara yang tidak memiliki manfaat. Menukil-menukil ucapan dari orang-orang yang bukan hujjah, dengan tanpa hujjah. Wa idha'atil mal, dan menelantarkan harta, yakni mengalokasikannya bukan pada tempatnya, menghambur-hamburkannya. Wa kathratis su'al, dan banyak meminta-minta. Wa kana yanha an uquqil ummahat, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari durhaka kepada ibu. Uquqil ummahat, durhaka kepada para ibu-ibu. Meskipun durhaka ini tentunya terlarang, tidak hanya kepada ibu, tapi juga kepada bapak, ya, kepada kedua orang tua. Hanya saja seringnya yang didurhakai adalah ibu, karena lemahnya mereka, para ibu tersebut. Seringnya terjadi kedurhakaan anak itu kepada ibu, sehingga disebutkan ummahat. Ya, ini secara ghalib, secara umum. Umumnya demikian. Wa wa'dil banat, dan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Ini kebiasaan ala jahiliyah dahulu. Wa man'in wahab, dan menahan serta meminta. Menahan harta, tidak mau mengeluarkannya kepada yang berhak menerimanya, dan justru menumpuk-numpuk harta untuk kepentingan dirinya. Ini perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, gharibul hadis, kata-kata yang gharib, yang asing daripada hadis ini, yang butuh untuk kemudian dijelaskan. Yang pertama, duburi kulli salatin, bidomidal au fathiha ma'a iskanil ba. Dalnya didomahkan atau juga bisa dibaca dengan fathah. Duburi kulli sholah atau daburi kulli sholah. Ay akhiruha. Yani akhir sholat. Wal murad ba'da salam. Dan yang dimaksudkan di sini adalah setelah salam. Jadi kalimat dubur kulli sholah itu ada dua makna. Terkadang maknanya adalah di dalam sholat sebelum salam. Dan terkadang maknanya adalah di luar sholat setelah salam. Adapun zikir yang tersebut di sini, ya, zikir ya, bukan doa tetapi zikir ini. Zikir yang tersebut di sini adalah zikir yang dipanjatkan setelah salam. Karena kalimat dubur itu, dubur kulli syai akhiruhu. Dubur itu adalah akhirnya. Akhir bisa jadi masih bagian daripada suatu tersebut, bisa pula ya setelahnya. Dan tentunya untuk menentukan apakah ini di dalam sholat ataukah setelah sholat dilihat daripada korina-korina yang ada. Adapun zikir-zikir, maka ini letaknya adalah setelah sholat. Adapun jika maknanya adalah doa, maka itu di dalam sholat, yakni sebelum salam. Baik, kalimat maktubah ai mafrudah. Maka di sini adalah mafrudah yang difardukan. Wal murad as-salawatul khams, dan maksudnya adalah salat lima waktu. Wa maktubah qaidun riwayatil mutlaqah, dan kalimat maktubah di sini sebagai qaid bagi riwayat-riwayat yang menyebutkan secara mutlak itu berikut di salat begitu. Maka di sini ada kalimat maktubah, sehingga ini yang dipilih oleh Al-Maqdisi untuk memberikan qaid pada riwayat-riwayat yang mutlak. Baik. Yang berikutnya, wala yanfa dzal jad min kal jad. Al-jaddu bi fathil jim. Al-jaddu maknahu al-hadzu wal ghina. Maknanya adalah bagian dan kecukupan atau kekayaan. Ai la yanfa'u sahibul hadd. Sahibul hadd wal ghina minka ghinahu wa hadduhu. Jadi tidak akan bermanfaat pemilik kecukupan, pemilik kekayaan, pemilik yakni orang-orang yang mendapatkan bagian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian dunia. Tidak akan bermanfaat ya itu semua bagi pemiliknya, ya artinya bagi yang diberikan hal tersebut, min kal jad, karena darimu ya Allah al jad yani al ghina wal hab, darimu itu semua, dari Allah Subhanahu wa taala. Ghinahu wa hafzu. Kecukupan dan bagian itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Standar penilaian kemuliaan pada manusia adalah banyaknya bagian dunia yang ada pada seseorang. Itu standar penilaian secara umum. Manusia menilai orang dianggap mulia di saat memiliki bagian daripada dunia yang besar. Ini yang disebut al-jaddu. Maka pada hakikatnya sesuatu yang dipandang mulia, izzatul dunya bil mal, kata mereka. Bahwa kemuliaan dunia itu dengan harta itu tidak akan bermanfaat sedikit pun ya, bagi pemiliknya di saat dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tidak menjadikan bagian dunianya tersebut untuk meraih daripada keuntungan akhiratnya. Lama ni alimah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri. Berarti ini pada hakikatnya segala sesuatu bagian daripada dunia itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Bukan usaha manusia. Bukan ditentukan oleh usaha manusia, tetapi semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini kalimat yang senantiasa kita baca. Iduburi kulli shalah. Pada setiap akhir sholat kita membaca ini. Maka sepantasnya bagi kita untuk merenungi, memahami, meyakini apa yang kita ucapkan tersebut. La mani alima atai. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri ya Allah. Sebaliknya, wala mu'ti alima manata. Tidak ada yang bisa untuk memberi apa yang engkau tahan ya Allah. Kalaupun kemudian seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagian itu pun tidak bermanfaat bagi dirinya ya Allah, karena itu semua adalah pemberian dari-Mu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang yang diberi kecukupan itu pun juga datangnya dari Allah, kecukupan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Wa wa'dul banat aidafnuhunna wa hunna ala qidil hayat, yakni menguburnya dalam keadaan anak-anak perempuan tersebut masih dalam keadaan hidup, yakni di saat lahirnya. Jadi di saat lahir orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy pada saat itu, sebagian mereka tentunya, tidak semuanya, mereka melakukan satu kebiasaan yang begitu sangat biadab, kita bisa katakan sangat sadis, sangat mengerikan. Mereka sudah menyiapkan lubang sehingga di saat anak tersebut lahir dilihat apakah laki-laki ataukah perempuan. Kalau laki-laki maka mereka bungah, bergembira ria, bersuka cita, memberitakan kepada setiap orang yang dilaluinya. Tetapi sebaliknya di saat kemudian lahir perempuan, anak perempuan, maka dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, wajahnya menghitam, merengut, sudah sampai dikatakan hitam dalam Al-Qur'an itu, muswaddan, dalam keadaan menahan marah, wa huwa kadhim. Ya tawara min al-qaum min su'i ma busyira bih ay yumsikuhu 'alahun am yadussuhu fit turab. Menyelinap dari orang-orang, tidak mau kelihatan wajahnya ini, karena begitu sangat buruknya berita kelahiran yang didengarnya tersebut. Ayum siku alahun, apakah dia harus memeliharanya dengan menanggung rasa malu, aib keluarga yang besar, tentunya pada waktu itu. Am yadusuhu fiturab, ataukah harus kemudian dipendam hidup-hidup. Alasa ama yahkumun, sangat buruk sekali pilihan mereka tersebut. Ini kebiasaan ala jahiliyah. Dan di akhirat nanti mereka akan ditanya ya, para bayi-bayi perempuan yang tidak berdosa ini akan ditanya, atas dosa apakah mereka dibunuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Di saat mana para mau'udah, yakni anak-anak perempuan, ditanya dosa apakah yang mereka telah kerjakan hingga mereka dibunuh. Dan wa'dul banat di sini juga ala wajib taklif, dalam artian keumumannya demikian. Adapun orang-orang Quraisy melakukannya tidak hanya anak perempuan, terkadang juga anak laki-laki. Kalau anak laki-laki alasannya takut miskin. Kalau anak perempuan alasannya diantara takut miskin juga karena menanggung aib. Allah menyatakan wala taqtulu auladakum khasyatal imla. jangan kalian bunuh anak-anak kalian, aulad, ini laki dan perempuan, karena takut miskin. Dan perang jahiliyah seperti ini, perang jahiliyah seperti ini di masa kita sekarang ini begitu sangat marak, meskipun berbeda bentuknya. Ya, apa yang diistilahkan dengan aborsi, ini pada akhirnya pembunuhan. Setelah usia kandungan lebih dari 4 bulan, maka ini adalah pembunuhan, pengguguran kandungan. Dosa yang tiada. Allahul musta'an. Saya di sini disebutkan wakana ba'dul Arab, dahulu sebagian orang-orang Arab yaf'alu dzalika fil jahiliyah, melakukan perbuatan yang demikian di masa jahiliyah. Imma khaufan minal 'ar awil faqr. Alasannya bisa jadi karena takut menanggung rasa malu, atau karena takut kefakiran, miskin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sebagian perang-perang jahiliyah itu akan senantiasa ada pada umat ini. Perangnya ada pada person dan person, atau ada pada satu tempat tidak pada tempat yang lain, atau pada satu waktu tidak pada waktu yang lain. Adapun jahiliyatul ammah, maka sudah tidak ada. Semenjak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jahiliyatul ammah murtafi'ah, sudah tidak ada lagi sudah. Tetapi perang-perang jahiliyah masih sangat banyak. Di antaranya adalah ini. Dan tentunya termasuk daripada amru jahiliyah, atau perkara-perkara atau perang-perang jahiliyah adalah tahdidun nasl, pembatasan keturunan. Dan alasannya luar biasa, ya, sama dengan alasan orang jahiliyah, persis blok. Alasan yang sangat klasik, takut miskin, takut tidak bisa membiayai hidupnya, takut tidak bisa memberikan pendidikan yang sempurna, takut ini takut itu, ya, anak dua saja sudah repot, apalagi anak lima. Alasannya luar biasa, sama persis dengan alasan jahiliyah. Wallahul musta'an. Apakah itu yang disebut sebagai taqaddum? Seperti itu dianggap sebagai kemajuan? Ya, itu justru merupakan ta'akhur. Itu justru merupakan keterbelakangan, kembali lagi kepada masa jahiliyah. Alhamdulillah. Apa kita sebagai kaum muslimin tidak yakin terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Kita seorang muslim setiap saat, setiap hari, setiap waktu 5 kali minimalnya dalam sehari mengucapkan kalimat ini, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kita. Anak yang lahir membawa rezeki sendiri-sendiri. Anak yang lahir membawa rezeki sendiri-sendiri. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innamaturzaqun bidu'afaikum." Sesungguhnya kalian itu diberi rezeki dengan keberadaan orang-orang lemah kalian, anak-anak, bayi lahir. Mereka membawa rezeki-rezeki kalian bersama dengan kalian. Betapa banyak kejadian orang-orang yang sebelumnya di saat dia berdua, rumah tidak punya, kontrak sana sini, lahir satu sudah mulai mapan, lahir dua semakin mapan, lahir tiga dan seterusnya, lahir anak 10 punya mobil, alhamdulillah. Padahal kalau dilihat dari pekerjaannya, pekerjaan biasa saja. Al-muhim masing-masing anak itu membawa rezeki sendiri-sendiri, itu yang harus kita yakini. Berikutnya adalah waman'in wahad. Ay bukhlin bil mal anil infak fi wujuhihil masru'ah. Ya, ini bakhil terhadap harta untuk diinfakkan pada sisi-sisi yang disyariatkan. Wa hirsin syadid ala jam'ih, dan semangat yang luar biasa mengumpulkan harta. Allah menyatakan wailul likulli humzatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Jadi dua sifat ini seolah-olah menjadi satu paket ada pada seseorang. Orang yang suka mengumpat, suka mencela, itu sifatnya bakhil biasanya. Orang yang suka mengumpat, suka mencela, ini biasanya bakhil. Suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Na'udzubillah. Wa uququl ummahat, uququl ummahat. Qala fil muhkam, Sahibul Muhkam menyatakan aqqa walidahu ya'uquhu aqqan wa uquqan. Yani sisi tasrif lughawinya, pecahan kata daripada uquq adalah aqqa ya'uqu aqqan wa uquqan. Orang-orang menyatakan aqqa walidahu, dia durhaka kepada orang tuanya, ya'uquhu mendurhakainya aqqan atau uquqan. Jadi uquq itu artinya adalah durhaka. Uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Syaqqa ta'atahu, mengkoyak ketaatan kepadanya. Waqad ya'ummu bilafdil uquq jami'ur rahim. Dan terkadang lafad uquq ini terpakai secara umum, seluruh daripada kerabat. Jadi tidak hanya kepada orang tua, kepada paman juga uquq, kepada bibi juga uquq, kepada kakek, nenek juga uquq. Bahasanya dengan kalimat uquq. Ini durhaka. Wal murad sudur ma yata'adza bihil walid min waladih. Dan maksud daripada uquq adalah muncul atau terjadinya sesuatu yang menyakiti orang tua dari si anak. Munculnya sesuatu yang dengan suatu tersebut orang tua tersakiti. Wadhalika bil qaul awil fi'al, bisa dengan ucapan atau dengan tindakan. Ucapan ini bisa sampai pada taraf uquq, durhaka. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengiringkan penyebutan birrul walidain dengan apa? Dengan tauhid. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Ini menunjukkan akan besarnya hak orang tua, kedua orang tua, untuk berbuat baik kepada keduanya. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Adapun di saat kemudian orang tuamu, salah satu ataupun keduanya, berada di sisimu dalam usia tua, maka jangan engkau mengucapkan kepadanya kalimat uff, kalimat ah, huh, atau yang semisalnya. Kalimat-kalimat seperti ini saja tidak boleh, apalagi sampai membentaknya, apalagi sampai menyakiti secara fisik. Wallahul musta'an. Kemudian berikutnya adalah an qila wa qala. Al-Azhar fathul lam fi qila. Yang paling masyhur riwayat masyhur adalah difathahkan qila. Alal hikayah, yakni hikayatul qaul. Qila wa qala. Ini menghikayatkan. Meskipun mestinya kalau itu adalah masdar qilin, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Tapi maksudnya adalah hikayatul qaul, hikayat daripada fi'il majhul, qila, dikatakan dan mengatakan. Ila wa qala. Tapi berikutnya, poin yang ke-8 di sini, kalimat mani'a wa muqtiya. Ar-riwayah fihima al-fatah. Riwayat pada keduanya, ini pada kalimat mani' dan mu'ti, itu dengan fathah. Ya. Dengan fathah. Allahumma la mani'a, dengan fathah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya, dengan fathah. Wa haqquhuma an-nasb, sedangkan haknya mestinya dinasabkan. Ka hukmil mudhaf, sebagaimana hukumnya mudhaf atau sibul mudhaf ya, lebih tepatnya. Ini Syekh menjadikannya mani'a di sini sibul mudhaf, sehingga mestinya kalau dia sibul mudhaf bagaimana? La mani'an, ya kan? La mani'an lima aqtaid. Jadi mani'an di sini dia beramal. Lima aqtaid ini muta'alik bi mani'an. Jar majrur muta'alik bi mani'an. Wala mu'tiyan lima mana'ta. Ini kalau as-sabi bil mudhaf. Seperti yang disebutkan oleh saya di sini. Ya, saya menyatakan haqquhuma an-nasbu. Ini kita katakan nasab ya kalau kita umumnya sebagai sibul mudhaf. Walakin kharaja ala ijra'i sabi bil mudhaf ijra'al mufrad. Akan tetapi di sini ya diberlakukan as-sabi bil mudhaf sebagai al mufrad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita bisa mengi'rabnya dengan i'rab yang lain, tidak sebagaimana yang disebut oleh Syekh. Ya ini la nafya lil jins, dan itu yang zahir wallahu alam ya. La ma, la di situ adalah la nafya lil jins. Ya. La nafya lil jins kita mengetahui ya. Mani'a di sini dia sebagai apa? La man, la nafya lil jins. La fi mahali nasbin mabniun ala al-fathi. Isim daripada la nafya lil jins. Nah di situ khobarnya mahdhuf. Khobarnya mahdhuf, takdirnya maujud. La mani'a maujud. Terus lima a'taid. Lima a'taid ini muta'alik bil mahdhuf. Muta'alikun bil mahdhuf. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Beliau mengatakan banyak sekali yang keliru dalam memberikan i'rab ini. Kalau dikatakan lima manata li harful jar ma mausul ya. Kemudian manata ini fi'il fa'il jumlah fi mahali ala mahallahu minal i'rab karena sebagai silah mausul. Al jar wal majrur jumlah muta'alliqun bimani'an, maka ini disalahkan oleh Ibnu Hisham. Kenapa? Karena berarti dia menjadikan mani'an sebagai sabi bil mudhaf. Akan tetapi, kalau kita katakan sebagai la nafya lil jins, maka dia muta'alliq bil mahdhuf. Muta'alliqun bil mahdhuf takdiruhu maujud sebagai khobar daripada la nafya lil jins. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan secara i'rabnya. Baik, al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Kata Ba Muawiyah Ibn Abi Sufyan ilal Mughirah Ibn Shu'bah. Muawiyah menulis surat kepada Mughirah bin Shu'bah. Wa kana amiruhu alal Kufah. Di mana Mughirah ini merupakan amirnya, yakni gubernurnya di Kufah. Sedangkan pusat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ada di Syam, di Damaskus pusat pemerintahannya. Maka beliau menunjuk amir-amir. Di antara amir beliau yang ada di Kufah, daerah Irak kalau sekarang, adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Menulis surat kepada Mughirah, an uktub li bihadithin, isi daripada suratnya Muawiyah, tuliskan untukku satu hadis. Sami tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi risalah tersebut yang dikirim oleh Mughirah melalui bekas budaknya Warraq adalah permintaan dari Muawiyah. Fakataba ilaihi al-Mughirah radhiyallahu anhuma. Maka Mughirah pun menulis risalah tersebut. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Mughirah dan Muawiyah. Di hadal hadis, dengan hadis ini. Alladzi jama'a anwa' tauhid wa tsana 'ala Allah. Di mana terkumpul di dalamnya macam-macam tauhid. Yang tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, dan nanti akan ada penjelasannya. Dan juga terdapat padanya atsana 'ala Allah, pujian kepada Allah, wa itsbatut tasarruf wal qahr biyadillah, dan menetapkan segala pengaturan dan kuasa hanya di tangan Allah. Kama stamala 'ala hikamin nabawiyatin jalilah. Sebagaimana tercakup pula di situ hikmah-hikmah nabawiyah yang sangat agung. Fa dzakara al-Mughirah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da al-faragh min as-shalah al-maktubah yuwahhidullah. Maka di sini ya, dalam risalahnya Mughirah tersebut radhiyallahu anhu ya, menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai daripada salat fardu, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mentauhidkan Allah binafyi kulli ma'budin siwa, dengan menafikan, mentiadakan segala macam peribadatan yang diibadati selain Allah. Wa yuthbitul ibadata lillahi wahdah. Dan menetapkan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Li'annahul wahidul ladzi laisa lahu syarikun fi mulkihi wa ibadatihi. Li'annahu yani Allah Subhanahu wa taala al-wahid, karena Allah Subhanahu wa taala merupakan al-wahid yang maha esa, alladzi laisa lahu syarik, yang tidak memiliki sekutu, fi mulkihi wa ibadatihi wa asma'ihi wa sifatihi, dalam kerajaannya, kepemilikannya alam semesta ini, dalam ibadahnya, dalam nama dan sifat-sifatnya, wa anna tadbira kullahu biyadihi, dan bahwasannya pengaturan seluruhnya di tangan Allah. Fala mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana wa la yughni sahibul hadz wal ghina hadzuhu wa ghinahu minhu syai'ah. Maka tidak ada yang bisa mencegah apa yang dia beri, tidak ada yang bisa memberi apa yang dia cegah, dan tidaklah bermanfaat sedikit pun pemilik kecukupan, tidaklah bermanfaat kecukupan dia tersebut, bagian dia tersebut kepadanya minhu minallah syai'ah sedikit pun. Yakni segala sesuatu itu datangnya dari Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak akan bisa dengan kepemilikan dia segala sesuatu yang ada di dunia ini, kemudian dengan itu dia mampu ya untuk membuat satu kemanfaatan untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu tersebut. Bahkan seandainya seorang yang kafir tersebut yang memiliki dunia seisinya, kemudian dia hendak menebusnya dari azab yang akan dia terima, maka tidak akan diterima tebusan tersebut. Tsumma akbar al-Mughirah Muawiyah radhiyallahu anhu ma bi annahu yanha an hadhil khisalid damimah. Kemudian Mughirah selanjutnya memberitakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu ma bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari beberapa perangai yang tertela berikut ini. Ini ada 6 perangai yang disebutkan. Fayanha an lagwil hadis, melarang daripada ucapan yang sia-sia. Wal kalam fi ma la yanfa', berbicara pada perkara yang tidak bermanfaat. Wa an idha'atil mal, melarang daripada menyia-nyiakan harta. Allah dija'alahullahu qiyaman linnas, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penegak bagi manusia, penegak kebutuhan mereka. Fituruk allati la ta'udu bi fa'idatin diniyah au dunyawiyah. Melarang dialokasikan pada jalan-jalan yang tidak membawa kepada faedah. Tidak faedah diniyah, tidak pula faedah dunyawiyah. Wa an kathratis su'al. Su'al di sini adalah tasawul. Dari banyak meminta-minta. Liman indahu minal mal ma yakfi. Bagi orang yang dia memiliki harta yang cukup. Indamul mas'alah, ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Dibolehkan hanya pada tiga keadaan disebutkan dalam hadis. Selain daripada tiga keadaan tersebut, maka hal tersebut merupakan wabal, musibah, petaka bagi pelakunya. Wa kadzalika ta'annud wal jadal. Demikian pula berdalam-dalam berdebat fil masail al-ilmiyah, pada perkara-perkara ilmiah. Jadal di sini, al-jadal al-madzmum, adalah dharbul haq ba'duhu ba'dhan. Yani membenturkan al-haq satu dengan yang lain. Adapun apa istilahnya? Munakhasah, munadharah ilmiah, yang dimaksudkan dengannya adalah wusul ilal haq, sampai kepada al-haq, maka ini perkara yang matruh, perkara yang dituntut. Dan ini merupakan mudzakarah. Adapun jidal dengan cara ayat dibenturkan dengan ayat yang lain, ayat dibenturkan dengan hadis dan semisalnya, maka yang seperti ini madmum. Kama yang hanukukil umaha, demikian pula sebagaimana beliau juga melarang dari durhaka kepada orang tua, terkhusus ibu. Allah tiyajib birruhun, dimana wajib untuk berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Wa ikramuhun, dan untuk memuliakan mereka. Lima lahunna minal fadlil kabir, disebabkan apa yang ada bagi mereka, para orang tua kita, terkhusus ibu-ibu kita, fadilah yang besar. Bahkan keberadaan kita di dunia ini lewat perantara mereka. Tidak akan sanggup seseorang berbuat bakti yang akan menyamai daripada apa yang telah diberikan orang tua kepada kita. Wa an hadhil ada as-sayyi'ah allati hiya dafnul banat wa hunna hayyat. Dan juga dari kebiasaan yang sangat buruk ini, yaitu mengkubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan. Disu'idhan billahi ta'ala, disebabkan karena su'udhan kepada Allah. Jadi perkara ini terjadi disebabkan karena su'udhan. Orang yang kemudian melakukan aborsi disebabkan karena su'udhan. Terlebih kalau disebabkan hal yang lain lagi ya. Ini perkara di masa jahiliyah dahulu, membunuh anak hidup-hidup, anaknya sendiri, anak yang ya artinya lahir sebagai anak dari hubungan sah suami istri. Lantas bagaimana di saat kemudian aborsi disebabkan karena perbuatan zina? Ya. Dunubun mutarakimah, dosa yang bertumpuk-tumpuk. Na'udzubillah. Wa khasyatul faqr, juga takut kefakiran, takut miskin. Idza saraknahum fi ta'amihim, di saat anak-anak tersebut kemudian ikut makan bersama mereka. Wallahul musta'an. Padahal orang-orang tua dahulu, orang-orang tua kita ya, mereka itu berbangga dengan banyaknya anak. Mereka punya semboyan, banyak anak, banyak rezeki. Itu semboyan mereka, dan itu ya kita sempat mendengar semboyan tersebut dari orang-orang tua kita. Bahkan orang-orang tua kita memiliki anak-anak yang jumlahnya banyak. Orang tua anak sendiri. Bah, jid anak itu punya anak sekitar belasan. Saudara dari abah anak. Itu belasan. 17 atau berapa itu. yang masih hidup sekitar masih belasan juga. Mereka punya semboyan demikian. Banyak anak, banyak rezeki. Dan orang tua zaman dahulu ya seperti itu. Ya. Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya apa kemudian di masa modern ini kita mengalami kemajuan atau kemunduran dengan slogan dua anak cukup? Ini justru kemunduran ya seperti ini. Bisa jadi ini merupakan propaganda musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara kita ini. Ya. Orang-orang yang ingin mencengkeram dan menghancurkan negara Indonesia, NKRI. Menyebabkan kita semakin sedikit jumlahnya, kemudian mereka bisa masuk sebanyak-banyaknya untuk kemudian menyikat habis kita. Bisa saja. Wallahul musta'an. Wa hadhihi 'adatun tadul 'ala al-qaswah was-suh wa 'adam as-syaqqah wa 'adam ath-thiqah billah ar-razzaq likafatil makhluqat. Dan kebiasaan-kebiasaan ini menunjukkan akan kerasnya hati, juga kepikiran dan tidak adanya kepercayaan kepada Allah ar-razzaq sang pemberi rizki terhadap seluruh daripada makhluknya. Wayanha anisuk wal bukhl bima indahu fi turqil khair, dan melarang daripada kikir dan pelit bakhil dengan apa yang ada di sisinya pada jalan-jalan kebaikan. Wal hirsus syadid ala jam'il mal, sebaliknya kemudian begitu sangat semangat dalam mengumpulkan harta. Wan naham fi tahsilihi, dan rakus dalam menghasilkannya. Min ayyi tariq, dari berbagai jalan. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.